Kursi le, biayi nek lemu bokonge atas ngene. Ora wani wayah. Pendekar kok ora wani wayah. Lah. Gus Muafik ngene iki kepeksa, ora wani wanine ngene. Pun kula menjen ngapunten nggih, kula mung ngentosi beliaunya ini muga-muga diparingi sedaya ini pun panjang umur sehat nggih. Ten mawon pesen kula pokoknya sholawat sampai mati nggih. Wis aja ninggalke sholawat nggih. Insyaallah nek sampean nek perlu sholawat tok ora apa-apa malah kaya sahabat Ubay bin Ka'ab. Insyaallah tuk faham hukum, urusanmu digampangno kabeh. Loro yughfaru dzambukum, dosamu diampuni kabeh. Telu tuk do hajatukum, kabul hajatmu kabeh. Amin. Temen telu muga-muga iso tobat tenanan sadurunge mati. Amin Allahumma. Wonten ngoten mawon, sadering pun kutub ngampunten nggih. Ngeten kasari kula telu putih kula nggih. Enten ingkang badhe tanglet, enten matuwun. Ayo salam sik, mafia selawat. NKRI selawat. Taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Gus Muhammad Ali Sodikin telah mengisi acara Mijen Bersolawat dan mewarnai acara pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Gus Haji Ahmad Muafik. Tenang, tenang, damai, damai, tenang, tenang, kondusif, kondusif. Oke, kondusif sedoyone pun nggih. Sholawat Nabi Muhammad. Hadir. Wes wi MC ini kakak ngomong kok wis. Wes langsung. MC ini. Ampun. Nggih, assalamualaikum wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Waman tabi'ahu bihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, bil khusus Sohibul Fadilah wa Sa'adah Maulana Habib Lutfi ingkang dalu niki kados e mboten saged rawuh. Badhe dipun rawuhi kalian Habib Umar Thohar. Kabare wau dijemput. Terus kula ngaos sak rawuhe Habib Umar. Rawuhe ngenjang. Iki ingkang kawula hormati Akhinal Karim Gus Ali Sodikin. Kula niku kadang gumun. Kula niku luwih gondrong timbangane Gus Ali. Tapi kula niku mboten tau diceluk Kyai Gondrong. Lah Gus Ali niku wong gondrong sithik mawon Gus Ali gondrong. Padahal dawa kula. Tur rambuté pun sithik. Niki Gus Mahbub ingkang kula hormati Pak Rektor Win Wali Songo Ndron Pak Kasdam ingkang kula hormati saking Polri enten Pak Kapolres Pak Camat ingkang kula hormati sinten mleh Pak Wagub mumpun wangsul Pak Wali Kota. Terus alhamdulillah kita niki bendino ngumpul. Insyaallah angger kita niki tesih ngumpul. Sing dingentikake Gus Ali NKRI harga mati niku. Insyaallah kejogo. Insyaallah kejogo. Angger sregep ngumpul. Sebab napa ngumpul niku dawuhipun Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Gandolono cekelono hablillah cara gampangane taline ngoten nggih. Ajarane Allah. Wala tafarraqu lan aja tercerai-berai, aja murat-marit. Nah niki minangka salah satu nyekel dawuhipun Allah. Nah, sing biasa ngeten niki santri napa-napa mawon ngumpul. Sedaya dawuhipun Allah dados sarana ngumpul. Dadi sedaya hablillah niku nyebabaken kita kumpul. Donga. Niku nggih hablillah. Donga. Dadi donga niku nggih hablillah. Wong perintahe ana. Ud'uni astajib lakum. Dadi donga niku perintah. Mula donga niku nggih hablillah. Hablillah. Lah mila para kiai, para ulama ngulangi. Donga mawon nyebabaken kumpul. Mula donga ngumpul namine istigho. Dosa bareng-bareng. Donga niku bareng-bareng. Teng masjid mawon piye carane hablillah sing wujudipun donga niku dados sarana kumpul bareng-bareng tidak tercerai-berai. Mula donga mawon nek kiai mesti bareng-bareng. Sing siji tok sing donga. Liyane amina, amin, amin. Amin. Nek kepegelen amin. Lha niku nggih termasuk wa atasimu bihablillah. Mangan. Mangan niku ya perintah. Kulu wasyrabu. Mangano ngombe. Lha ya perintah berarti mangan ya kon perintah. Berarti mangan niku termasuk hablillah. Termasuk dawuhipun Allah. Mula wong akhire mangan mawon nyebabke kumpul. Piye carane mangan sing ora tafarruq, sing ora pisah pisah. Mula mangan mawon nek santri bareng bareng segone dadekno siji jenenge tumpeng, pitike dadekno siji jenenge ingkung lho. Dadi atasimu bihablillah jami'a wala tafarruq. Iki termasuk selawat. Selawat itu ya perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Selawat itu ya perintah. Mula akhirnya sebab selawat niku perintah. Akhirnya selawat niku ya piye carane? Ayo padha ngumpul. Cekelen taline Allah aja tercerai. Cekelen selawat dan jangan tercerai. Berai mula kiai ya, nek selawatan ya bareng, ba. Bareng. Nariahan ngene ibu-ibu iso sak kabupaten bareng, ba. Bareng. Gus Ali selawatan bareng, ba. Bareng Habib Syekh selawatan bareng, ba. Bareng Habib Bidin selawatan bareng, ba. Bareng-bareng. Lah kaya ngene iki selawatan kudune ijen-ijen kan iso. Tapi perintahe Allah bihablillahi jami'a wa la tafar tafarraqu. Mula sedaya perintah niku nek tenggene para alim, para ulama dados sarana untuk bersatu. Lho mula ana niki selawatan ya bareng-bareng. Nggih, sing nyekel mik ya mung Gus Ali tok. Wong bareng-bareng ae dicipta. Solawat, ayo solawat. Lho kula nirono suarane Gus Ali ku ya ora iso. Kula nu ngasih gumun ora entek suarane niku. Oh ya Allah. Kula nu sampe tau tak takoni jamune napa. Tibake jamune kula ora iso nglakoni. Tak pikir jamune niku rempah-rempah. Tibake mboten. Jamune niku nambah. Lah kula ora wani. Ya jadi sedaya lho nggih. Napa mawon nek cara kiai niku ni anggar perintah. Niku ndadosake kumpul. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Syukur itu ya perintah. Sebab syukur itu perintah. Mula anggar syukur kiai iki ngumpul jenenge tasyakuran. Bayi lahir tasyakuran, nyeluk tangga, mbleh wedhus, ngethok manuk. Ya kumpul, wong iku ya perintah. Niku mawon sampe ana sing ditumpakno jaran, ana sing tumpakno napa, ngumpul sak tangga. Nggih. Kawin, iki perintah. Fangkihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa. Lengge. Lah tapi wonten fa in khiftum. Nek sira wedi lah kula niki terus. Gede, Pak ini khiftum lah ni. Lu ni kumulo, lu nikah ya perintah. Mulo akhirnya kalau para ulama sedoyo perintah niku, dadi sarana untuk berkumpul. Lu usah jadi anggerono wong ngumpul itu sejatos ini nopo. La tafarroqu dalam setiap hablillah ojo ngasih tercerai berai. Jadi ini perintah. Lu mila tilik kuburan niku ya perintah wong Kanjeng Nabi kok sing ngongkon. Mula nek tilik kuburan bareng, ba, bareng ziarah, ndongakno wong mati perintah. Mula ndongakno wong mati ya dadi sarana ngumpul bareng, ba, bareng. Lho, coba. Men delok lho. Salat ya perintah, ya bareng, ba, bareng jamaah. Lho. Dadi kadang niku kita niki diulang kali para ulama. Nerus ki dawuhipun Allah, wala tafarraqu dan jangan tercerai. Napa mawon? Ngaji. Ngaji ini kan ya perintah. Nah mula terus ngaji bareng, ba, bareng. Pondok bareng, ba, bareng. Strategi-strategi inilah yang akan menguatkan kita dalam menjadi penerus perjuangan ini pun Kanjeng Nabi. Sebab nopo Kanjeng Nabi ini kita terus Nabi ketika dunia sudah berbeda beda. Nek mboten dikelompokno terus kali para ulama, perbedaan itu akan menjadi awal dari perpecahan. Sebab nabi tadi nabi niku di saat wis beda-beda. Rupa wis beda, beda. Lu nabi tadi nabi niku saat menungso niku wis beda-beda. Panggonane wis beda-beda, rupane beda-beda, panganane beda-beda, budayane beda-beda. Nabi Adam tadi nabi menungso dereng beda-beda. Kita siji tok gedhe dhuwur swidak dira wonten mawon. Swidak dira ya sekitar 55 meter lah sak dira niku sak meter. Wong kadale mawon segede dinosaurus. Niku ora kadal. Masih isih sitok wujude. Panggonane kita sitok teng seputaran Makkah. Daharane itu sih mboten macam-macam. Dolane ditereng ato. Zaman Nabi Nuh dadi nabi, nggih menungso nggih dereng kathah nembe sak kaum. Bentuke ngene sih dereng beda. Mula zaman nabi-nabi lawas niku kuburane dawa-dawa lho. Jen wonge dawa. Dadi kaya kula kaya Gus Ali ngene niki ketoke paling dawa sari, lho dhuwur. Nek zaman Nabi Adam ngono tuma. Zaman Nabi Musa sing kaya ngoten gagahe niku. Niku nggih dereng pati beda-beda nggih. Bedane ngeten sing teng Filistin kalih. Bendi? Mesir. Nggih dereng dugi mriki wong zaman Nabi Musa niku dereng dolan tekan Mijen nggih dereng. Nggih dereng. Zaman Nabi Isa nggih paling adoh nembe dugi Romawi. Tapi zaman Nabi Muhammad dunia ini wis kebak. Contoh mawon pun zaman Pak Harto, zaman Pak Karno. Mijen ini derengen ning wonge. Wonge paling sing ning kutha Semarang ngono. Niki tes omah munyuk niki. Lho zaman Bung Karno. Nggih ta? Nggih omah munyuk derenge alas niki. Nggih yo celeng padal. Ampun dudu iki kula. Mboten yo nang anu. Celeng kan singkatane cen eling. Cen eling. Holawa. Kula seneng niku ngrungokno. Wong Gusti Allah wae. Salah seneng taruh ngono. Kula niku tak pikir karangane Gus Ali. Tiba ini ku lagu campur sari kula. Ngarang ngono jenenge. Piye? Apa nek sing kula ngono Gus Ali niku pun dangu. Jos. Nggih. Wis pokoke angger ono wong selawatan kok oh, ireng-ireng ngono. Mesti bolone Gus Ali. Nek putih, putih-putih ngono Habib Syekh. Wenom-nom putih-putih resik-resik warna-warni bibidin. Tapi yang harus ireng-ireng ya Gus Ali. Duh, niki dereng napa-napa. Zaman Pak Harto niki mungkin kita sih kebun. Belum sampai 20 tahun baru isi menungso. Lho, semanten ugi zaman Rasulullah. Dunia ini ya wis mulai penuh. Terus menungsone wis beda-beda. Panganane beda. Beda. Indonesia ya wis ana wonge zaman Kanjeng Nabi iki pun enten wonge. Wong kerajaan Tarumanegara niku tahun 300. Sampai tahun 700. Lah Nabi lahir tahun 600 571. Kira-kira iki sono wonge mriki. 571 600 di sini sudah ada kerajaan-kerajaan. Di Cina juga sudah ada manusianya. Di Eropa orang-orang Viking gede-gede niku. Niku ya sudah bangun peradaban. Teng Afrika nggih wis menungsone wis kathah. Teng Jepang Shinto niku pun enten. Lho niku teng zaman Nabi Muhammad. Rupane ya wis seje-seje. Sing manggon ning Eropa ya wis dadi gedhe dhuwur rambut abang, sing manggon teng Cina ya wis tembem-tembem sipit-sipit, sing manggon teng Afrika wis ireng-ireng gosong kok kopi nika, sing manggon teng mriki ya wis pesek-pesek ngene iki. Sing paling ganteng ya Gus Ali. Lepayu kok. Kulone termasuk wong elek ora patek payu. Lha beda-beda. Menungsone beda-beda, panganane beda-beda, panggonane beda-beda. Sementara semua harus disatukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lulu. Maka Allah menyatakan dengan la tafarruqu, jangan tercerai-berai. Mulut ditata terus karo Gusti Allah. Piye carane dadi siji? Menungso jangan tercerai-berai. Mula zaman Nabi Muhammad kiblat dadekno siji. Kabeh kudu ngadep Ka'bah. Dadekno sitok. Perbedaane menungso dadekno sitok meneh. Jangan sampai kamu tidak mengerti lagi bahwa kalian dulu adalah satu. Jak delok Jabal Rohmah. Untuk apa? Untuk mengingat agar manusia tidak merasa berbeda-beda, tapi tetap merasa dari satu kehidupan masa lalu. Lu corone ajaran Islam. Mulai sampai nek lungo haji mesti terakhir kongkon delok Jabal Rohmah. Untuk apa? Mengenang dari titik inilah menungso itu dulunya satu sebelum berbeda-beda, sebelum waja'alnakum su'uba wa qoba. Ilah lu Islam. Wadek ya sih tak. Cik ngerti. Sebab sing Indonesia akan merasa berbeda dengan yang Eropa. Wong rupane siji. Kono gedhe dhuwur ganteng, gini cili peh. Saya lu kira-kira dulurku apa ora aku nang ngono. Tiba-tiba kita merasa harus bersaudara. Pemerintah wis kena NU, ukhuwah basyariah. Masa tuh aku sedulur kok ngono. Wong Afrika ireng masa iki ben dulurku. Lu tapi itu dulu semua dalam titik Jabal Rohmah ini satu. Tapi tak golek dasare di dalam kita pernah ketemu. Ngopo kok dadi salin pindah nggon rupane se jadi ngopo ngono ya kro-kro. Kok neneng Cina dadi tembem sipit, neneng kene kok matane ndulung ngene. Neng Arab kok isih ayu, ganteng. Teng Arab lu terus sih wah jenuin itu. Rambutnya isih keriting ngene rada. Ora kaya Gus Ali rambutnya lurus mboten kula. Nggih. Lele. Ayu. Kadang kita terus apa ya? Dulur, ya dulur teman. Di zaman Nabi Adam dan Siti Hawa kita berasal dari sulbi yang sama. Memang kualitasnya sing beda. Dari, lu ngerti betul. Kalau diharuskan untuk merasa bersaudara, nek ndak diingatkan oleh Allah ke titik Jabal Rohmah, menungso sulit disatu. Disatukan wong ketika lahir di tahun zamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis beda kok. Iku carane diingatkan kembali. Jadi biar kita lah. Wong Eropa ndak diingatkan itu. Makanya dia merasa suku terbaik, ras terbaik. Nek Islam ndak wis dielingno menungso beda-beda dene kok petuk wong Arab ya wis pantes ayu gandeng menggone nabi. Petuk wong Eropa ya wis pantes rambuté abang gedhe dhuwur wong ana musim dingin. Nek digawe cilik katuken mati ngono to. Lho wong Eropa iki nek kademen mati nek digawe sak sampean ngene. Aja meneh tekan Eropa, aku wingi lagi dolan tekan Korea, minus 20 jus. Ngene kok. Tak cacak kaosan tok ngene yang kuat. Kula biasane ngurusi banser. Dadi Gus Ali ngklabi banser kan ini biasa tak urusi. Kula tak lambenan musim dingin. Jarene wong Korea, dukun apa ya jarene? Ndak, itu pakai hijab. Wong Korea takok. Hijab itu apa? Sejenis ginseng. Ginseng di mana? Ada di Gunung Semeru. Oh, kalau ada ginseng yang mampu menahan sampai suhu 20, bisa enggak kita impor so? Ya ora ngerti kok, Gus. Ono. Dipikir hijab itu ginseng. Ya Eropa. Afrika, ireng lah ya mesti wong ana singa. Nek gawe putih tu bersih ngok kita. Gawe wis ngene ya ngarang-ngarang tok ora wong iki ya. Ora ana dalile aja tenan serius-serius. Ora merang andel ora apa-apa wong ora rukun iman. Kita kan cuma oleh Allah diminta litarofu agar pengerti pengertian. Ya pengertian ngono. Pengertian. Lha wong Cina tembem sipit niku ya rada matuk. Wong teng mriku niku lek musim dingin saljune medhun srengenge metu. Dadi silaune luar biasa. Ya suwe-suwe lah ya mesti dadi kriyip-kriyip ngene. Lah Indonesia enggak ada masalah, ciri-ciri pesek-pesek enggak ada masalah. Karena kita mendapatkan barokah ka Gusti Allah, mendapatkan tempat terindah di muka bumi namanya Indonesia. Duwe. Lu panganane ya beda. Lu makannya di titik besar. Allah juga menggiring kita untuk selalu mengingat bahwa harus ada persatuan karena menungso berangkat dari saudara yang sama. Terus saiki misalnya, ini Nabi Muhammad. Hari ini umat Nabi Muhammad ketemu dengan tiga geng besar dunia. Siji geng Yahudi, siji geng Nasrani, siji geng Islam. Ya suka tidak suka, dino iki telu iki jejer awor dadi siji. Islam lunga haji sing gawe pesawat wong Yahudi. Muslimat pengen ayu sing gawe medak wong Nasrani. Gus Ali arep ngaji ngantuk, golek rokok sing gawe keji Cina. Kan ubel-ubel Gus Ali iki Cina sing gawe iki. Niki gawe anyar napa? Arep mari. Kayak tumpeng. Jadi ini ketemu. Nah, geng besar ini seko sapa? Dari Nabi Ibrahim. Wong Yahudi iki asale teko keluarga Ibrahim. Wong niku saking Nabi Musa. Nabi Musa niku turunannya Nabi Yakub. Yakub niku Israel, putrane Nabi Ishak, putrane Nabi Ibrahim. Sing Nasrani ya dari geng besar turunannya Nabi Ibrahim saking Nabi Aisyah dari Bani Islam dari turunannya Nabi Ismail. Biar tidak tercerai berai karena hidup di dunia yang sama seluruh tinggalannya Nabi Ibrahim awak dhewe dikon marani biar inget iki kabeh biyen teko Nabi Ibrahim tilase Nabi Ibrahim parani jenenge Khidir jenenge makom Ibrahim. Tilasin Nabi Ismail, parani jendeng ini Khidir Ismail. Gun Melayu-Melayu ini Siti Hajar, parani jendeng ini Sofa Marwah. Ngelempar setan, parani jendeng ini Jamarut Ula Wusta Qoba. Jadi kita ini dipersiapkan untuk menjadi orang masa depan ketika hidup dalam perbedaan. Lah, titik temu antar dua geng besar ini, satu di Masjidil Haram, satu di Masjidil Aqsa. Untuk menjadikan ini jelas, ya diangkat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sudah dipersiapkan. Nanti sampean iki wis dipersiapkan menjadi manusia masa depan yang lahir ketika dunia sudah berada dalam perbedaan. Dan dino iki ketemu. Nah, kula tahu ditakoni kali tiang Bali. Lalu kalau Hindu dari mana? Kan kita juga punya agama besar Hindu. Walan Hindu mbuh critane ra pati ana. Tapi harus digali. Ini ilmuwan-ilmuwan Semarang lah cah UNES, IAIN, apa ini UIN memang harus memikirkan ini. Kenapa? Ada tiga nama yang sama di antara tiga agama empat agama besar ini. Di dalam Yahudi Nasrani ada Abraham, di dalam Islam ada Ibrahim. Loh, nang Hindu itu ada namanya Brahma. Ini butuh ilmu nih. Siji Brahma, siji Ibrahim, siji Abraham. Ini namanya berbeda, tapi di sisi lain ada yang sama, istrinya. Ketika disebut Ibrahim istrinya Sarah, ketika disebut Abraham istrinya Sarah, ketika disebut Brahma istrinya namanya Saraswati. Sarah, Sarah, Saraswati. Ini butuh sekolahan nih untuk melakukan arkeologi pengetahuan. cara Dr. Yasir Alimi biyen ngono kuwi. Lah iso apa sing kudu sinau? Lho, nang dina iki ketemu kabeh. Di zaman umat Rasulullah inilah kita ketemu semua. Tapi menempati teritori yang berbeda, beda. Teritori itulah yang kemudian disebut negara bangsa. Cina duwe negara bangsa, Malaysia duwe negara bangsa, Australia punya negara bangsa, Arab punya negara bangsa. Tapi hidup dalam apa? Dalam kebersamaan. Apapun agamanya, apapun bangsanya, hari ini dipertemukan dalam satu alat komunikasi. Jenenge smartphone. Sampean mau agamanya apa? Handphone tidak peduli agama. Yang namanya Samsung iso dicekel wong Islam, iso dicekel wong Hindu, iso dicekel sapa mawon, jenenge smartphone. Apapun agamamu, apapun bangsamu, ketika pergi kemana-mana pakai kendaraan. Yang hebat memfasilitasi itu orang Jepang. Dan Jepang ikhlas, Mio diceluk Honda, orang apa-apa yang penting tuku. Ini dunia baru, new world. Ya, Gus ya. Ini dunia baru. Gus Ali lho, bendino teriak NKRI harga mati. Jeruk sing didahar, jeruk Cina. Oh. Mau apa gitu? Ini dunia baru. Iki hanya dialami oleh umat Rasul. Oh, umat Nabi Musa urung petok ini. Umat Nabi Ibrahim dulu urung petok, ini umat Kanjeng Nabi petok. Nah. Petok apa? Pengajian yang memfasilitasi Mike, wong Jepang. Bahkan kaum muslimin ribut pilpres yang memfasilitasi Facebook. 0102 gerul-gelute ya nang Facebook. Sapa sing paling beruntung? Mark Zuckerberg. Ini kehidupan baru sampean, kehidupan umat Rasulullah. Harus ngerti betul iki tren baru. Ini zaman cilikku ndak ada begitu. Mainan ya gawe dhewe. Nggih lemah dikerok-kerok disikut diuyui sudah. Ora cukup. Ini lokal genius. Ini yang namanya indigenous people. Indigenous culture, indigenous knowledge, Gus. Sikut ngene. Duyui. Mangke tadi dikerok ki weteng kan kaya mangkok. Nek pun jelek sawatnya koncone. Anak sekarang enggak bisa. Seluruh permainannya difasilitasi oleh alat-alat permainan yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Ora ono iki jaranan nganggo tebok wis ora usum. Iku lak zamane Gus Ali. Nggih. Keblebek ning kolam iki zamane Gus Ali, makane suarane rantek-rantek. Cah saiki bal-balan, banyak anak-anak usia bal-balan ngerti-ngerti mati jantungan. Kenapa? Jantungnya tidak terlatih untuk berlari karena cilik latihannya melayu neng jero video game. Banyak sekarang anak-anak tiba-tiba olahraga kek ngono. Selentik kupinge karo guru ditek ngono mati ngono ku ngono. Lu bocah saiki mana? Mana ada jantungnya yang berlatih berlari? Lembien nyolong anu pelem ngono diuber sing duwe. Layu ngono. Ya sehat. Suarane ya ora entek. Lha mumpung aku nyekel mik kok, Gus. Lah apa-apa gentenan, sapa sing belani nek jenengan? Ngene to gentenan. Aku tak nyekel mik, aku tak mbuli jenengan. Soal aku ini berarti bully. Dah, yo. Yo. Hi zaman mati Nabi. Bahkan dalam urusan agama, hari ini kita ini lihat betul di depan mata kita tentang perbedaan. Dhisik iki dongeng tok. Sing paling sering dulu kita lihat, iki wong ra kunut tok. ana wong ra kunut, oh iki kira-kira wah ra padha ngono. Mau padu. Saiki kenapa sih tidak kunut? Karek delok kene, delok handphone. Dalile ora kunut, metu ning kene. Iki lu kita hari ini berhadapan ini apa wae saiki ana dalile. Apa wae ana dalile. Lho. Tak iki jenengan lunga haji bendina ro, perbedaan-perbedaan. Ana takbir Allah. Ana takbir Allah Akbar. Allah. Wak. Ini setiap hari kita bisa lihat. Nek dhisik itu kan jari ini. Tak iki ana. Ngono. Ana jak salaman. Ngono. Ya iki rokok kita tiap hari ada. Dhisik kan iku jari ini. Hari ini kaum muslimin ketemu perbedaan antar mazhab, perbedaan antar kecenderungan hidup, iki dadi siji. Lah iki zamane Kanjeng Nabi dan umatnya. Lah makane saiki sampeyan aja gumun. Tiba-tiba ada anak Indonesia, rupane Indonesia, ning rambutnya kayak orang Korea. Ono, miringin. Ya, ada muka Indonesia, panganane Indonesia, rambutnya Mohak. Lu celibir, lu ada. Mohak. Lu ada, saya ini kisah menunjukumun. Ono rupane Indonesia, tiba-tiba bicaranya, wis ora I love you. Besar aku terus nusul mending I love you. Ya, ini dunia baru. Doa be. Nah dalam situasi kau ingat terniki ada satu ono situ yang enggak bisa dilanggar oleh kehidupan dunia baru. Sampai di sud dati kau yowong Arab sampai di sud dati kau yowong Eropa. Saya senengmu kau karek delok neng YouTube. Sama nar mangan spaghetti setiap hari tanpa aku tuh takok uang tutorialnya ada di dalam smartphone. Sampeyan ora urus karo sentolop, ora urus karo senter neng kene ana. Enak lho. Dulu kita kan kalau kan cari sentolop itu biar gak kecemplung WC. Saiki ning kene ana kok. Dunia baru ora ngandel sampeyan tak kulane. Lho kok macet, Gus? Lho. Begini. Dan untuk urusan handphone yang ada sentolopnya, orang yang paling berjasa dalam hidup saya yang menunjukkan handphone itu Bebidin. Bebidin ini yang duduknya kalau ada handphone ada sentolop ini Bebidin kan ngaji kali Bebidin yang ini loh kok ada lampunya Bebiku ini di ada ya saya pikir kalau ada handphone ku apik juga ada sentolop itu di sini ada sehingga sampean mau jadi apa hari ini tinggal cari di sini dengan bian golek pengen masak gulai tak kok tonggo sing pinter gule. Saiki buka kene wis tutorial pakai jilbab ono. Tutorial masang untu ono ning kene iki. Ini dunia baru. Lha iki umate Nabi. Semua sekarang bisa ketemu dalam apapun. Sering saya contohkan. Sampean biyen lho pengin weruh Afrika, ngenteni flora dan fauna. Wis dinteni sedina sing metu Pak Harmoko. Saiki sampean mau cari dunia apapun tinggal ning kene karek ngetik tok gajah Afrika metu tengu Afrika metu Gus Ali ngetik bokong India metu iki di dunia baru lho nggih aku males kok petuk Gus Ali ngono misale wis ndelok YouTube wae lho iso aku males kok petuk kiai wis ndelok iso sampean mau cari siapa ada dari yang berbaju sampai yang tidak berbaju ono ning kene sapi maksudnya ini dunia baru sebentar lagi mal-mal itu juga akan runtuh yang dulu zaman kita ya nek lagi anu nang mal ya kanggo duit wong sepatunan melidit ngono nek Gus Ali iso sepatunan kula ora iso sepatunan saiki orang ke mall, dolan dok, ndak belanja. Karena apa? Bisa COD. Aku mau nih ngerti anakku sih ngulangi. Apa? COD. Lihat. Saya beli handphone, uang ngerusakin handphone. Ah, nanti. Gue dereng dugi, tekedap malih. Siki sing apik pundi. Metu ae. Kuf turu ngleh. Aduh. Napa yo? Metu kok ngleh. Lho GoFood. Lho nggih kula teng perjalanan niku iso di GoFood kok. Lha kula nate perjalanan saking Semarang mriki nglewati Solo kula GoFood ya diuber kok motor kula. GoFood. Wih, tapi lho ngene. Ini dunia baru. Dunia baru yang itu tidak dikenal 20 tahun yang lalu. Nah, ini hanya butuh waktu 20 tahun. Saya enggak ngerti 30 tahun ke depan percepatannya besok enggak ngerti. Kita udah enggak tahu. Kata-kata cinta saja sudah berubah. Kalau dulu tentang rembulan, karena apa? Yang terang itu rembulan. Sekarang kata-kata cinta berubah. Apa, Mas? Apa? Nanti kalau selesai ngaji mafia solawat jangan lewat selatan ya. Kenapa? Kalau lewat selatan aku gak mampu mengutarakan hatiku. ini dunia baru. Dunia baru. Loh, saya punya anak usia 14 tahun. Itu kalau beli sesuatu langsung ke Eropa. Enggak. Tuku ke Eropa, regane piro nak? 17.000. Lho apa? Benek. Tapi ini dunia baru. Dulu yang namanya olahraga paling indah bal-balan. Sekarang bal-balan karek 11 meter ini jenenge ini futsal. Golf. Sekarang mulai golf anu di dalam ruangan. Golf game. Begitu juga hal-hal yang paling lumrah tentang cinta misalnya. Gak ada lagi kerinduan. Cinta itu tidak merindukan sekarang. Gak ada kerinduan cinta. Kalau kerinduan cinta itu 30 tahun yang lalu. Sampai nulis surat. Karena rindu itu tidak bisa dipenuhi tanpa harus ketemu. Ketemu aja di Seneni nang pondok gundul. Jadi cinta itu perangkatnya banyak. Dulu satu rindu. Pergi ke pasar cari kertas warnanya pink. Baunya jangan bau melati itu hantu. Baunya mawar. Mulai merangkai kata-kata, "Dek, aku tahu engkau hari ini ada di pesantren, tapi aku rindu." Iya dah. Kerinduan ini enggak bisa kulukiskan dengan apapun, bahkan kata-kata ini tidak mewakili kerinduanku padamu. Aku gak ngerti setiap melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayang. Tapi aku ikhlas karena ini demi masa depan kita berdua. Kekasihku di penjara suci. Woy, pesantren. Itu ya gitu dulu. Sakit merindukanmu. Sakit, perih. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Tapi kupaksa menulis sajak rindu untukmu karena aku tahu kau dan aku malam hari ini sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Dikirim, cari pos. Sekarang anak milenial pak pos ora ngerti. Gitu. Lah kenapa anak sekarang? Loh, sebelah kiri banyak jamaah. Oke. Assalamualaikum. Wah, dikerangkeng di dalam penjara suci. Lapangan tenis. Itu dulu aslinya bukan lapangan tenis, dan segitu dulu. Biyen ini kasti. Biyen loh, tenis itu aslinya kan kasti. Cuman biyen lapangannya jembar, nanti diuber. Sampai keliling kampung sawat ndase pung. Lho itu dulu kasti. Lah berhubung lapangannya sempit saiki dadi tenis lapangan. Dan Gus Ali enggak bisa. Tenis lapangan yakin ra iso. Bentik. Poli ra iso Gus Ali. Poligami. Duh. Dan anak makanya nanti ke depan ini orang-orang semakin egois. Jadi dalam berumah tangga orang akan menjadi kaku. Kalau dulu orang berumah tangga sampai sekarang yang generasi kita lunak-lunak, lembut, meliu-liu. Karena apa? Rindunya berat dan menyakitkan sehingga sejarah cintanya begitu dalam. Itu anak dulu. Sekarang rindu enggak perlu, enggak ada yang menyakitkan. Kangen dikit WA. Sedang apa yang? Mandi. Lagi ngapain? Lagi membayangkanmu. Kalau udah enggak tahan, foto. Dan kalimatnya enggak banyak setelah dikirim, kalimatnya cuma dua. Mah, mah, mah, mah. Sehingga untuk menyelesaikan persoalan, anak milenial tidak bisa berkata kata. Makanya perceraian banyak apa banyak, kenapa? Saklek. Kalau zaman kita rindunya berat, sakitnya berat, makanya kalau ada masalah indah menyelesaikannya. Ternyata aku bukan yang pertama. Ketahuan gitu. Iya deh, gak mungkin lah kamu yang pertama. Kalau kamu yang pertama, artinya aku laki-laki yang tidak layak dicintai. Tapi aku mencintaimu, kau mencintaiku. Setelah melewati pertarungan antara laki-laki dan perempuan yang lain yang sama-sama memperebutkan aku, artinya kita adalah pemenang perang. Mesti menang, wong itu. Iya, silakan berebut, tapi kamu pemenangnya. Mana? Mana kau ini? Wong biyen rekonangan ketahuan masih wianan sama mantannya. Kalau anak sekarang kita putus. Orang dulu seusia kita punya pacar, punya istri, wianan sama mantannya, enggak marah kita. Oh, masih wianan sama mantanmu dia. Enggak apa-apa, WA mantan-mantanmu. Hadirkan dia dalam kerinduanmu. Jangan hapus nama mantan-mantanmu dari hatimu. Karena sekarang tugasku lah yang akan menghapusnya. Itu orang dulu lentur. Lah ya, begitu Gus. Jadi penjenengan juga mesti begitu. Iya, saya ini kan hanya karena berdekatan dengan Gus Ali, jadi pikiran Gus Ali ini tak online aslinya. Lah, itu umat Rasulullah berada dalam situasi seperti itu. Jadi orang Indonesia hari ini bisa menjadi seperti orang Cina bisa menjadi seperti orang Eropa, semua bisa sekarang. Karena dunia dalam lintas batas yang tidak ada batasnya. Nah, batasnya cuma satu, apa? Bangsa dan negara. Itulah batas milenial yang tidak bisa ditembus oleh orang-orang milenial. Apa? Batas bangsa dan negara. Walaupun kamu seperti orang Cina, tapi kalau kamu pergi ke Cina, kamu pasti ditanya pasportmu mana. Kita mungkin bisa bergaya seperti orang Amerika, tapi ketika kita masuk ke Amerika, ditanya pasportmu mana. Walaupun nama kita Mikhail, tapi Mikhail Saminem. Lu bisa. Gus Ali yo ngarap namanya Ali Sodikin. Merono tetep ditangoni. Endi pasportmu? Dia imigrasi. Itu yang enggak bisa ditembus. Maka milenial tidak boleh melupakan bahwa batas terakhir antar kehidupan, antar peradaban hari ini adalah kepemilikan kita terhadap bangsa dan negara. Itu enggak boleh lupa. Nah, agar kita tidak lupa, bangsa yang berbeda-beda ini akan kita bangun dengan cara bagaimana kita tidak tercerai berai. Maka para ulama mempersiapkan seluruh hablillah dijadikan alat untuk tidak tercerai berai. Loh, gila ini. Jadi sing dilakoke kene para kiai, para guru Gus Ali selawat, ayo selawat. Wong Gusti Allah wae yo selawat, NKRI harga mati, selawat sampai mati tau sabar apal aku dikira ora apal, dikira aku apal gala-gala tok. Ndah ini selawat, ayo ya selawat.